anak-anak, pelajaran yang perlu dipacu, disanubari, agar mereka tak pernah lupa untuk selalu rindu berbakti bagi Ibu Pertiwi. Ayo ajar anak-anak mencintai Ibu Pertiwi, untuk berbakti tanpa henti dengan rajin belajar menuntut ilmu yang tinggi. Tapi anak-anak yang juga belajar mencintai kawan-kawannya yang berbeda kulitnya, bahkan agamanya, sukunya, yang selalu penuh dengan warna-warni, canda, ria yang tulus. Ajarkan anak-anak supaya tak terluka melihat pemimpin bermuka dua. Ajarkan anak-anak supaya tak terjebak pada perangkap atau model yang salah, supaya lahir generasi yang cinta Ibu Pertiwi, generasi yang punya cita-cita suci, berbakti untuk kepentingan semua dan bukan hanya diri sendiri. Tapi kita yang tua sungguh tak punya hak berharap kalau kita tak jadi model bagi mereka. Karena itu ayo, engkau yang merasa punya usia, untuk menunjukkannya sehingga anak-anak belajar dari sana. Nah, cobalah berhenti bicara, tunjukkan pada mereka yang semestinya, sehingga anak-anak tahu artinya mengabdi pada Ibu Pertiwi, tahu artinya bagaimana mencintai. Semoga itu bukan hanya mimpi. Bersama saya, Bikman Sirait.